Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i thumma amma ba'd. Taifa, insyaAllah kita lanjutkan setelah hadis tentang seputar larangan makan dan minum dengan tangan kiri, di mana itu merupakan salah satu dari kebiasaan syaitan. Dan seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa beradab dan berakhlak dengan kemuliaan. Dan hadis ini pula menunjukkan bahwasannya apa yang dibiasakan oleh syaitan merupakan adab-adab yang tercela sampai pada perihal makan dan minum. Taib. Kemudian yang selanjutnya, qala al-imam al-ma'ruf bis-Sun'ani rahimahullah wa an Amr ibni Shu'aib an abi an jaddi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbis wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu al-Bukhari rahimahumullah. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Masyaallah, silsilah keluarga salihah. Kakek yang saleh akan melahirkan seorang anak yang saleh dan akan melahirkan keturunan yang saleh. Baik. Sehingga jika seseorang itu menghendaki kesalehan pada keturunannya, hendaklah dimulai dengan dirinya masing-masing. Tidak mengharapkan orang lain soleh sementara dirinya tidak diperhatikan. Silsilah keluarga solehin, kakek yang ma'ruf dengan hadis, bapak yang juga senantiasa ma'ruf dengan hadis, demikian pula anak, kakek, bapak, cucu. Qala, kakeknya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul alaihi salatu wasallam, kul, makanlah, washrab, minumlah, walbis, berpakaianlah. Perintah, silahkan makan, silahkan minum, silahkan berpakaian. Ini nas yang jelas, yang tegas bahwasannya makan, thayyib, minum, berpakaian itu boleh apa saja yang penting halal, tidak seperti sebagian yang mengatakan sebagai bentuk zuhud itu kalau makan ya dari makanan yang tidak enak, kalau minum ya biasa saja, berpakaian juga yang biasa-biasa saja, mengharamkan yang indah-indah, tidak. Di sini perintah makan, minum dan berpakaianlah, wa tasaddaq dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tanpa berlebih-lebihan, tanpa ada unsur pemborosan, wala makhilah. Taib. Tidak pula atas dasar sombong, makhilah, kesombongan. Makan yang enak-enak tujuannya sombong. Makan di restoran, memesan makanan segala macam tapi enggak dimakan, hanya untuk berbangga diri di hadapan manusia. Larangan. Ini termasuk apa? Berlebih-lebihan, termasuk pemborosan, termasuk mudayyi' li rizqillah, menyia-nyiakan rezeki Allah. Taib. Dan minumlah dari air yang halal, dari minuman-minuman yang halal, dan dijauhi dari minuman-minuman yang haram. Walbis dan berpakaianlah dengan pakaian yang syar'i, dengan pakaian yang sesuai dengan kriteria seorang muslim, sehingga terbedakan dari orang-orang kafir. Taib, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbis wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah, bil kha al mu'jamah wa musannat tahtiyah waznu azimati takabbur. Dengan kha yang dititik dan dengan huruf yang di titik dua di bawah, waznun azimatul kibr, ini sebuah timbangan untuk kesombongan yang lebih, makhilah, berbangga-bangga dan bersombong-sombong. Taib, akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa allaqahu al-Bukhari, dan al-Imam al-Bukhari menyebutkan hadis ini secara ta'lik saja, tidak dijadikan sebagai imat, sandaran, tetapi disebutkan dalam sahihnya mu'allaqa, tanpa sanad. Qala rahimahullah, berkata di sini al-Imam As-Sunani menanggapi hadis ini, dalla ala tahrimil israf. Di dalam hadis ini ada petunjuk tentang haramnya pemborosan. Fil makal, baik dalam makanan, wal mashrab, baik dalam minuman, wal malbas, baik dalam berpakaian, wa tasadduq, baik dalam bersedekah. Apapun jika berlebih-lebihan itu jelek. Taib. Dan al-israf ini bukan dinilai, bukan dilihat dari banyaknya. Bukan berarti kalau banyak itu israf, tidak. Semuanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ya. Baik dalam makan, baik dalam minum, baik dalam berpakaian. Orang yang besar kadar makannya beda dengan orang yang kecil. Seorang yang bekerja kadar makannya berbeda dengan orang yang duduk. Orang yang tua porsinya beda dengan orang yang muda. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan, thayyib, fa thuluthun lit'am, adalah seseorang itu lambungnya dibagi tiga, sepertiga buat tempat makanan, wa thuluthun lisyurb, sepertiganya untuk minuman, wa thuluthun lil hawa, sepertiganya untuk nafas. Baik. Kemudian kita secara pernyataan melihat orang yang banyak makan, apakah kemudian kita nasihati dia dengan, kamu jangan banyak makan, makan itu cukup sepertiga, minum cukup sepertiga, hawa udara cukup sepertiga. Ya. Apakah kita nasihatkan seperti itu? Tidak. Maka beliau berkata, "Tsulutsun Ya li syai' binisbah, sepertiga sesuatu itu dinisbahkan dengan sesuatu tadi. Mungkin bagi orang tadi dua piring baru sepertiganya. Kalau antum setengah piring sudah sepertiga, mungkin. Ya, jadi kita enggak boleh mengatakan, wah kamu antum ini makan berlebih-lebihan dua piring dihabiskan. Ya dua piring itu sepertiga dia. Ya, kita enggak bisa membatasi. Jangan disamakan orang itu sama kayak kita. Kalau saya mas setengah piring cukuplah sepertiga. Nah, ya beda. Orang yang suka nyangkul di sawah, dua piring itu sepertiga, betul. Ya, orang yang suka nyangkul, ya, itu betul. Dua piring itu baru sepertiga. Satu bakul itu habis. Belum tahu orang yang nyangkul makan. Hah? Baik. Jadi tidak bisa kita membatasi sepertiga itu sepiring setengah atau setengah piring, tidak. Semuanya masing-masing. Baik, nah kalau kadarnya seperti itu, ya cukup segitu, jangan sampai berlebih-lebihan. Jadi makan sampai betul-betul kenyang, sampai gak bisa bergerak, ya itulah kadar israf. Ya sesekali gak apa-apa kata para ulama, ya namanya orang makan kan, ya karena mungkin betul-betul lapar, pas menunya. Ya, pas, orang itu kalau menunya pas, kadang kenyang pun masih makan, karena pas. Tahu-tahu ya sesak napas, kenapa? Ya, penuh dengan makanan. Pernah kayak gitu? Semuanya insya Allah pernah. Makan-makan, aduh tiba-tiba kenyang nggak kerasa. Ya, baik. Sesekali labas insya Allah. Wal mashrab, demikian pula minuman, jangan pula berlebih-lebihan. Kalau sudah cukup teh dalam ya pagi cukup, jangan sediakan situ sirup, teh, kopi, susu, keterlaluan. Ini berlebih-lebihan dalam minuman. Walaupun pada asalnya boleh, tetapi setiap yang berlebih-lebihan yaitu dicela dalam syariat. Demikian pula malbas dalam hal berpakaian. Baik, kita juga tidak paham bagaimana kadar dalam berlebih-lebihan dalam berpakaian ini. Apakah dinisbahkan kepada persediaan yang di lemari atau yang kita pakai? Baik. Ya standar, sarung, celana, gamis, peci, standar. Baik. Jika lebih daripada itu, ya lebih baik dijauhi. Karena biasanya orang itu kalau berlebih-lebihan ada sesuatu yang terkandung, mungkin karena untuk sombong, mungkin karena untuk pamer, misalkan. Wa tasadduq, demikian pula dalam hal bersedekah. Allah alam, dalam hal ini kita belum mendapatkan contoh seperti apa israf. Apakah sampai membahayakan hartanya? Ya, sedekah pun diatur dalam Islam. Jangan sampai kita bersedekah sementara hal itu membahayakan untuk kita. Rasul alaihissalatu wassalam ketika melihat Umar membawa setengah hartanya, Rasul bilang, apa yang kamu tinggalkan untuk anak keluargamu, anak istrimu? Menunjukkan bahwasannya sedekah di sini tidak boleh berlebih-lebihan. Baik. Menunjukkan bahwasannya sedekah di sini tidak boleh berlebih-lebihan. Di atas suaranya emang, kalau lantai dulu kayak gitu, kalau di atas ditotok dia gak kerasa, kalau keras di bawah ini yang taib. Iya pelan. Taib. Jadi wallahu taala alam, kadar israf di sini jika orang bersedekah sampai membahayakan anak istrinya, keluarganya. Nah, karena bagaimanapun sedekah untuk kaum muslimin itu juga wajib jika kita mampu. Tetapi yang lebih utama adalah bersedekah untuk sanak kerabat kita. Karena kalau bersedekah dengan sanak kerabat itu nilainya dua pahalanya. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim, kekerabatan. Wa haqiqatul israf, kemudian belum menjelaskan apa hakikat pemborosan itu. Sesuatu itu dikatakan sebagai berlebih-lebihan, pemborosan, jika mujawazatul had, melampaui batasan-batasannya. Makanan yang sekiranya dia cukup satu menu, lebih dari itu. Minuman yang sekiranya cukup dengan satu macam, lebih dari itu. Ya kalau kita secara apa, adat kita ya, biasanya refleks ngomong, jangan boros-boros, refleks kan. Secara nyata sebenarnya kita gak perlu digambarkan lewat teori seperti ini, semuanya kita paham apa itu pemborosan, ya kan. Contoh misal mau pulang kampung, mampir ke Alfa atau Indomaret, dia beli sesuatu banyak sekali, kita kontan saja, jangan boros-boros jajannya. Kontan kan? Berarti kan ini melebihi dosis sebenarnya. Tidak perlu sampai segitu, kita itu sudah cukup. Beda kalau cuma sekedar mungkin aqua 2 atau snacknya 2, susunya 2 untuk yang lain. Kita pun tidak ada respon saat itu. Kenapa? Kita anggap cukup. Ya secara naluri kita, pemborosan itu sebenarnya sudah diketahui. Tanpa perlu kita contoh-contohkan. Karena terkadang banyaknya menurut kita boros, menurut yang lain itu tidak boros. Iya kan? Menurut ya fulan boros, menurut yang lain alan tidak boros, itu biasa saja bagi kami. Ya, sehingga waktu kita juga mendengarkan tausiah dari Syekh Osamah Al-Amri waktu di Jogja, ya kadar pemborosan itu bukan diukur dari banyak dan sedikit. Kalau orang kaya, infak sebulan itu 25 juta misalnya kata beliau, ini hal yang biasa. Tetapi bagi si miskin 25 juta ini wah, di luar, di atasnya pemborosan lagi ini. Ya, tapi bagi mereka itu tidak boros, itu bahkan paling minim bagi orang yang memiliki apa, harta benda, karena dia harus menafkahi segalanya, rumah harus dinafkahi, listrik sekian, mobil apa, ya itu biasa. Jadi bukan kemudian ketika orang ya bercerita, saya ini sebulannya 25 juta, wah kamu ini betul-betul pemborosan, tidak, ya semuanya di taib sesuaikan dengan posisi keadaan masing-masing. Yang jelas pemborosan ini atau israf adalah mujawazatul had, sesuatu yang melampaui batasannya. Fi kulli fi'lin, baik dalam perbuatan. Berbuat kalau cukup satu gerakan, dua gerakan, tiga gerakan, sampai 10 gerakan berarti dia sudah pemborosan. Au qaulin, atau ucapan. Ya, dalam ucapan. Demikian juga ucapan. Ucapan itu kalau lebih dari porsinya terkadang membosankan. Ya terkadang malah mengkaburkan sebuah pemahaman, terkadang malah membuat lari manusia. Kenapa? Mujawazatul had, cukup sampai sekian ditambahi, sehingga yang ada hilang, yang ditambahi pun hilang. Taib, atau yang disebut kalau dalam siirnya idza takarrara takhayyara, kalau berulang-ulang malah bingung. Sekali dia ngomong kita paham, dia ngomong terus malah enggak paham. Jangan-jangan maksudnya kayak gini, jangan, wah kok ngomong lagi, jangan kayak gini. Aduh, apa itu maksudnya? Sampai enggak paham saya. Ya, karena apa, banyak tadi qaul sampai di luar batasannya. Wa huwa fil infaq ashhar. Adapun kalimat israf itu biasanya ya masyhur pemakaiannya itu pada kalimat infaq. Kamu kalau infaq itu jangan boros. Kalau kamu kalau ngomong jangan boros coba. Enggak. Padahal sama-sama kan. Kamu kalau ngomong tuh jangan boros kayak gitu. Bisa, bisa dipakai. Kenapa? Melebihi batas. Kamu kalau berbuat jangan boros. Bisa, bisa. Tapi masyhurnya dalam infak, kamu kalau infak jangan boros-boros. Kamu kalau jajan jangan boros-boros, ya kan? Masyhurnya kalimat ini untuk mana? Untuk infak. Walaupun pada asalnya adalah setiap sesuatu yang melebihi batasannya itu boros. Jadi pemborosan pun tidak disukai dalam agama. Wal hadits ma'khudun min qoulihi ta'ala, sementara hadis ini diambil dari firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan, jangan boros. Wa fihi tahrimul khuyala wal kibru, dalam hadis ini pula ada pengharaman khuyala dan juga kibr. Nah, pemborosan itu sendiri ya termasuk khuyala. Ya. Baik, termasuk apa? Khuyala. Qala Abdul Latif Al-Baghdadi, hadal hadis jami'un li fadaili tadbir insan nafsahu. Kata Abdul Latif Al-Baghdadi rahimahullah, hadis ini mengumpulkan setiap kelebihan-kelebihan tadbir insan nafsahu, yang sifatnya pemborosan manusia terhadap dirinya. Wa fihi tadbiru masalihin nafsi wal jasadi fid dunya wal akhirah. Tadi salah pengertian. Berkata Abdul Latif Al-Baghdadi dalam hadis ini mengumpulkan tentang keutamaan-keutamaan perhatian seorang manusia pada dirinya. Hendaklah seseorang itu perhatian pada dirinya. Dari sisi makanan diperhatikan, yang juga bergizi, menunjang kesehatannya, menunjang pertumbuhannya, diperhatikan. Taib. Demikian pula dalam maslahat-maslahat jiwanya, untuk minuman diperhatikan, minuman-minuman yang baik. Wal jasad, demikian pula perhatian dengan jasadnya, berpakaian. Jika kita mampu untuk beli pakaian yang baik, pakai dengan pakaian yang baik. Taib, makan dengan makanan yang baik, minum dengan minuman yang baik. Jangan kalau makan dan minum kita enggak perhatian, tetapi yang lain perhatian. Yang mana hal itu justru akan bisa membinasakan diri kita. Walatulku bi aidikum ila tahluka, janganlah engkau menjerumuskan ya diri kalian dengan tangan-tangan kalian sendiri. Perhatikan. Terkadang ya seseorang itu dalam hal makanan dan minuman begitu tidak sama sekali enggak diperhatikan. Yang penting kenyang saja misalkan. Bagus memang sebenarnya. Cuma dia enggak tahu gizi. Ya, dia enggak tahu porsi. Dia enggak tahu ya kesehatan, sehingga yang tadinya pengin ngirit tetapi malah ya pemborosan. Harusnya dia cukup 10 ribu makan enak, akhirnya masuk rumah sakit 1 juta hilang hanya karena apa? Kurang gizi. Tetapi ala kulli hal, bukan berarti yang seperti ini harus, tetapi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Gizi itu enggak harus makanan yang harganya mahal. Gizi itu tidak harus makanan yang harganya mahal. Baik, di dunia wal akhirah, baik di dunia ini maupun di akhirat. Fa inna sarafa fi kulli syai mudarrun bil jasad. Setiap yang berlebih-lebihan itu akan membahayakan jasad. Makan berlebih-lebihan membahayakan apa? Jasad. Sampai minuman itu sendiri kalau berlebih-lebihan juga membahayakan apa? Jasad. Gula saja, gula itu manis dan enak. Ya, kopi tanpa gula rasanya pahit, teh tanpa gula hambar rasanya. Ya enak. Tetapi kalau enggak pakai gula kurang komplit. Tetapi kalau kebanyakan, sehari misalkan minum teh manis 15 gelas karena saking enaknya, ya nanti penyakit gula. Ini kalau kita langsung refleks ya, ini berlebih-lebihan kalau sampai sehari minum teh manis pakai gelas gede 15 gelas. Ya. Taib. Ya gula nanti. Saking enaknya lupa kan. Makan malam terus ya kolesterol akhirnya. Semua antep gula, kolesterol. Hanya karena apa coba? Karena makanan, karena minuman. Ya, kita enggak kerasa. Ya. Taib, kita enggak kerasa apa? Setiap yang berlebih-lebihan itu pasti membahayakan jasad. Wa mudharrun bil ma'isyah, demikian juga membahayakan mata pencaharian. Penghasilan cuma pas-pasan, mau hidup di atas batas. Ya hancur-hancuran. Taib. Wa yu'di ilal itlaf, dan menghantarkan kepada kehancuran. Fayadurru bin nafsi, membahayakan jiwa. Idkanat tabi'atun lil jasad, di mana jiwa itu adalah pengikut jasad. Jasad kalau rusak, jiwanya juga ikut rusak. Fi aktsal ahwal, pada mayoritas keadaan orang tadi. Ya, segala bentuk yang sifatnya boros itu tercela. Berlebih-lebihan juga tercela. Baik. Wal makhilah tadurru bin nafsi haitsu taksibuha al-ujub. Dan makhilah, sombong, itu juga membahayakan jiwa, di mana kesombongan itu akan membuahkan ujub, bangga. Kalau sombong itu buahnya bangga. Jadi sombong dan bangga itu sesuatu yang terus akur bersama jalannya. Ada ini pasti disertai dengan ini. Sombong buahnya ujub. Wa tadurru bil akhirah, dan akan membahayakan akhirat dia. Haitsu taksibul itsmi, di mana akhiratnya juga berbahaya. Kenapa? Karena akan membuahkan dosa. Wa bidunya haitsu taksibu al maqtu minan nas, di dunia akan menghasilkan murka manusia. Ya. Maka sombong itu bala yang pemiliknya enggak pernah kerasa kalau itu musibah. Al-kibru balaun. Sifat sombong itu musibah yang pemiliknya kadang enggak kerasa kalau itu musibah. Cukup manusia membenci, itu musibah yang besar. Beda dengan tawadhu, rendah hati, rendah diri, itu nikmat yang besar. Tapi manusia tidak pernah ngiri bagi orang yang diberikan nikmat tadi. Beda kalau nikmat harta, jabatan, pangkat. Orang kalau diberi kadang kita hasad. Aduh, itu dapat lulus itu karirnya, menjabat, saya belum ini. Ngiri kan? Tetapi kalau tawabuk, nikmat yang di atas itu, tetapi manusia tidak pernah ngiri pengen kayak kita. Atau ngiri pengen kayak orang yang mau tawabuk. Fulan tawaduknya masya Allah ya, saya pengen kayak gitu. Gak ada yang kayak gitu, jarang. Iya kan? Tapi kalau ada orang yang punya jabatan, pangkat, harta benda, wah saya pengen kayak gitu. Ya, taib. Waqat allaqa al-Bukhari an Ibn Abbas, al-Imam Bukhari mengalak, mentaklikkan, taklik itu disebutkan tanpa sanad dalam sahihnya, dari Abdullah bin Abbas. Kul ma syi'ta, makan sesukamu. Washrab ma syi'ta, minumlah sesukamu. Ma akhta'at kathnatan, selama tidak disertai dua. Sarafun wa makhilah, berlebih-lebihan dan dengan kesombongan. Ala kulli hal, ini diantara adab-adab muslim dalam keberadaan mereka di dunia ini. Intinya menjauhi sifat-sifat sombong sampai pun pada makan dan minum. Apa diantara masuk sikap sombong itu? Berlebih-lebihan dan pemborosan. Baik. Yang namanya orang itu kan biasanya fitrahnya itu kan pengen dipuji ya. Kalau jajan buahnya, wah masya Allah, pengen dapat buah, itu fitrah manusia. Nah, yang mana hal ini biasanya akan diiringi dengan sombong dan bangga. Oleh karena itu sebelum terjatuh syariat mengatakan pada kita, silahkan mau makan, silahkan mau minum, silahkan mau pakai pakaian, tetapi jangan berlebih-lebihan, tetapi jangan diiringi dengan sombong. Taib. Dan ini yang berbahaya. Kalau kita sudah digiring dan dikuasai hawa nafsu kita, biasanya kita akan hidup terus dengan apa? Kepalsuan. Hidup dengan apa? Kepalsuan. Merasa memiliki sesuatu yang dia tidak memilikinya. Dan ini keadaan orang yang ujub. Yara nafsahu syai'an la inda ghair. Dia itu seakan-akan melihat ada pada dirinya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah orang yang ujub. Ya, jadi dia merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ujub dari buah kesombongan. Qala rahimahullahu ta'ala babul birri wasilah. Bab tentang berbuat baik dan menyambung silaturahim. Albir bikasril muwahhidah wa huwa tawassu' fi fi'lil khair. Bir dengan mengkasrahkan ba'nya, bir adalah at-tawassu', berlapang-lapang fi fi'lil khair, pada kebaikan. Berlapang-lapang pada kebaikan. Wal bir bi fathhi wal bar bi fathiha al mutawassi' fil khairat. Bisa bir, bisa bar. Kalau bar ini orangnya yang berlapang-lapang dalam kebaikan. Kalau bir ini namanya perbuatan baik. Kalau bar orang yang berbuat baik. Beda harokat, beda apa makna. Semuanya satu makna, cuma beda pemakaian. Kalau bar ini orangnya, kalau bir perbuatannya. Tawasso ini berarti apa? Yang tadinya sempit diluaskan sama dia. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Baik. Wa huwa min sifatillahi ta'ala. Dan al-bar ya termasuk daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasillah bi kasri shad si al-muhmalah yang tanpa titik, masdarun wasalahu kawa'adahu iddah. Ini adalah sumber kata dari kalimat wasala. Seperti wa'ada menjadi iddah, menjadi silah. Fi nihayah takarrara fil hadith dzikru silatil arham. Di dalam an-nihayah terulang lafadz hadis tentang penyebutan penyambungan silaturahim. Wa hiya kinayatun anil ihsan. Silatul arham ini sebuah ungkapan bahasa dari perbuatan baik ilal aqrabin, kepada kerabat. Ini penting ya. Ini biasanya kalau orang-orang tua zaman dahulu sering masih membimbing kita untuk menyambung silaturahim. Tapi akhir-akhir ini ya sudah mulai kandas itu semuanya. Ya, kalau orang-orang tua kita dulu itu nyambung-nyambungkan kita. Oh itu dulu saudaramu diajak ke sana, ini anak apa ponakan, ini cucunya. Jadi masih kalau lebaran itu masih kita tahu keluarga besar kita. Tapi kalau sekarang lah paling tetangga depan, sana sudah enggak kenal. Baik, maka penting kalau kita masih paham saudara-saudara kita itu dikunjungi. Baik. Karena mengunjungi silaturahim ini diantara asbab panjang umur dan murah rezeki. Sebab panjang umur dan murah apa? Rezeki. Kalau zaman dulu saudara jauh pun masih raket, kalau sekarang saudara rapat pun jadi jauh. Ya, karena enggak ada yang nyambung-nyambung tadi. Paling kalau sudah tinggal peranakan-peranakan-peranakan, nah sudah. Baik. Putus semuanya. Min dawin nasabi wal ashar, baik dari silsilah nasab, keturunan darah, wal ashar ya dari ashar ini musoharoh dari besan, wa ta'atuf alaihim ya, wa ta'atuf ini menyambung kembali Warifku bihim, bersifat lemah lembut dengan mereka. Wariayah li ahwalihim, memperhatikan keadaan mereka. Wa kadzalik in ta'uddu wa asa'u wa diddu dzalika qati'atur rahim. Adapun ketika saling bermusuhan, saling ya berbuat jelek, maka disebut dengan qati'atur rahim, pemutus silaturahim. Baik, ini memang kita taksir. Demi Allah, kita ini orang-orang yang muqassirin dalam hal aqrabin. Ya. Karena sifat malas ini terkadang membuat kita jauh dari sanak kerabat kita. Dan kita masih ingat sampai sekarang waktu belum keluar sekolah SMP itu setiap apa 2 bulan atau yang sering itu kalau sudah mendekati Lebaran itu pasti ziarah ke keluarga semua. Sekarang udah nggak ada tradisi kayak gitu. Lebaran di rumah duduk, ya nggak ada saling ziarah. Labas sebenarnya. Ya sampai-sampai yang seperti ini, momen-momen Lebaran ini. Karena hanya sekedar ada istiadat, kalau seandainya kita tidak datang menjumpai mereka dianggap sebagai pemutus silaturahim, datang. Ya. Baik, karena itu momen-momen yang sangat penting bagi mereka. Jadi kalau Lebaran nggak datang, itu dianggap sebagai orang yang sudah lupa dengan keluarga. Datang, pulang. Ya, karena sebagian menganggap bahwasanya pulang pada hari Id termasuk dari bagian yang tidak dicontohkan. Dicontohkan kalau seandainya ya ada tujuan. Kenapa? Untuk menyambung keluarga kita. Penting, apalagi kita sudah kenal dengan Islam, sudah paham dengan hukum-hukum. Terkadang sebagian di antara takutnya mereka awamul muslimin dengan pasukan-pasukan ya berjubah, berjenggot nih, wah itu kalau sudah ngaji ke sana sudah putus semua keluarga. Image seperti ini masih ada. Wah itu sudah ngaji ke sana, jadi sama keluarga sudah enggak akrab, biasa saja. Mereka itu awamul muslimin. Jangan disikapi seperti alul bid'ah wadolalah wadolal. Saya enggak mau silaturahim. Bid'ah saya enggak mau. Ya, hak keluarga kita. Dakwah ya paling kalau mereka belum tahu. Ya, ini ladang kesempatan kita untuk dakwah. Baik, sehingga ketika kita sudah semakin mengenal sunnah, mereka semakin merasakan kehangatan dari kita, semakin merasakan manfaatnya dari kita. Ya bukan malah sebaliknya. Dulu sebelum kita kenal Islam, mereka hangat sama kita, enak, akrab. Kalau setelah kita kenal sunnah, kok malah kita ini gak ada sama sekali dirasakan oleh mereka kehangatan kita, keakraban mereka, ma'ruf dari kita. Terbalik, sehingga image-nya ya akan memburuk di mata-mata awamul muslimin. Seharusnya orang yang berilmu itu semakin hangat dimanapun berada, memberikan barokah dimanapun berada, memberikan apa manfaat, dirindukan ya kedatangannya, menyenangkan kedekatannya. Jangan sebaliknya, dekatnya meresahkan, jauhnya menyenangkan. Jangan jadi orang yang ya thayyib seperti itu. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam pun ketika berjumpa dengan seorang Yahudi, ya kemudian Aisyah membalas dengan salam yang lebih jelek dari mereka. Aisyah mengatakan, "Mahlan mahlan ya Aish. Pelan-pelan wahai istriku Aisyah. Inna syarrun nasi man wada'ahun nasu bisyarr." Jelek-jelek manusia itu yang meninggalkan kejelekan pada orang lain. Ini berpisah, dia meninggalkan kejelekannya. Baik. Sehingga masalah silaturahim pada keluarga kita ini penting. Baik, pada keluarga kita ini apa? Penting. Ya memang karakter kita beda-beda ya. Karakter orang itu masing-masing. Tetapi jangan sampai karakter itu dipakai untuk hujah. Karakter kita ada yang pendiam. Biarkanlah dengan karakternya, enggak usah diganggu gugat karakternya kok. Ya. Baik, tetapi ya orang yang memiliki karakter seperti itu ya berusahalah. Ya, tetap di atas karakternya tetapi jangan sampai menghalangi sunnah-sunnah seperti ini. Ada juga yang karakternya sebaliknya. Boros bicaranya. ya biarkan. Tetapi jangan sampai hal itu apa memutus dengan sebab itu sebuah silaturahim. Dan mengerti setiap kita karakter kita masing-masing. Jangan sampai karakter kita ini kita jadikan hujah untuk tidak melaksanakan sunnah. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahima. Akhrajahu Al-Bukhari. Barang siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahim. Rezekinya dilapangkan, yang tadinya dia tidak punya apa-apa, ketika ziarah ke kawan-kawannya ada ide-ide yang muncul, ya. Atau ketika dia pergi ke sanak kerabatnya ada ya dari mereka yang menunjukkan kepada kita sebuah rezeki. Baik. Dan juga diantara penyebab apa panjangnya umur seseorang. Tapi tidak perlulah kita minta panjang-panjang umur. Cukup 70. Enggak usah banyak-banyak. Ya, enggak usahlah hari kita pengen hidup 1000 tahun. Capek. Ya, buat apa 1000 tahun? Wong 80 tahun sudah sate udah enggak masuk, sambel enggak doyan. Sambel enak, enggak doyan, khawatir mah. Kopi manis. Enggak doyan juga, mah. Teh manis, gula. Baru umur 60, bisa 55. Nah, kalau umurnya 100, kira-kira makan sate 10 tusuk habis sehari. Giginya habis. Ya. Gigit dengan geraham yang sini, belok seret ke sini. Iya kan? Nah, kalau 100 tahun itu kira-kira masih awet giginya. Nah, iya. Gigit sini, ngelencer ke sini, seret. Capek enggak kenyang-kenyang. Mati gara-gara makan sate. Enggak usah panjang-panjang minta umur itu. Cukup 75 ya Allah, enggak usah panjang-panjang. Ya, panjanglah 75 lah. 60 cukup, tapi kalau mau panjang-panjang 75 aja lah. Kenapa? Kalau udah lebih dari itu pikun. Yang jelas kan? Ibadah kadang dia tinggalkan. Mesti kalau orang tua apalagi bukan di lingkungan ma'had, bukan di lingkungan pondok, sholatnya udah malas. Iya kan? Pikirnya apalagi malas udah tua. Yang lain sholat dia nongkrong aja di depan. Nah, iya. Baik, belum kalau sudah tua itu ambekan biasanya, marahan. Kalau sudah tua itu biasanya marahan. Nah, itu. Ya, baik, amalan dikit, tukang marah habis. Ya. Tidur sudah enggak nyenyak. Ya, tidur itu enggak nyenyak kalau sudah tua itu. Baik. Kalaupun nyenyak, bangun tengah malam mau ke WC juga malas. Nyiksa diri. Mau hidup 1000 tahun, mau ngapain? Ya, jadi porsi kuatnya manusia itu diantara belasan itu sampai enaknya sampai 60 tahun lah, masih bisa merasakan nikmatnya sate, nikmatnya tempe, gulai, ya masih bisa kenyang makannya. Kalau lebih dari itu sudah sakit gigi, ya kan? Keluar dikit, meriang. Kena hujan, pilek. Ya, yang repot kan keluarganya kalau gitu. Mending kalau keluarganya sabar, kalau enggak. Nah, udah miskin, pilekan, batukan lagi. Mending kalau dia kaya ada yang gaji, ya. Udah miskin, keluar dikit pilek, kerja dikit mengkrek misalkan, batuk. Nah, kalau kaya mending. Nah, miskin. Nah, intinya kita itu enggak usah perlu banyak minta panjang umur yang berlebih-lebihan, cukup 75 tahun. Ya, baik. Jangan mikir kalau umur panjang itu sehat terus. Ya, kita sudah tua, sudah sepuh, itu badan kita enggak ada yang enak. Kemalaman dikit meriang, badannya capek, lelah. Ya, kita belum tua, cuma ya ngomong-ngomong orang tua itu kayak gitu, dikit-dikit lelah, dikit-dikit capek. Ya namanya orang tua wajar. Jadi orang tua itu masa-masanya itu kembali ke masa-masa kecil, pengennya diperhatikan, pengennya disayang, pengennya diladeni, kayak anak kecil kan. Ya seperti itulah manusia. Akan kembali ke penciptaan dia semula. Cuma bedanya dia tua enggak lucu aja. Ya. Kalau ininya kayak bayi persis. Kalau udah tua nanti ya jompo. Ya. Nah, tapi bedanya enggak lucu. Enaknya kalau ngerawat bayi itu karena lucu, seneng, diompoli pun seneng, kita enggak akan kita ya lempar, kurang ajar kamu ngompol. Tapi kalau orang tua ngompol, wah dihabisi sama anaknya, kamu bapak ini enggak malu, tua ngompol di jalan. Wah, dimarah-marahi habis. Iya kan? Nah, seperti itu. Baik. Cukup insyaallah. Yang penting silaturahim dijaga. Bukan dalam rangka untuk itu saja, tetapi yang jelas adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya muslim itu dibukakan pintu pahala banyak sekali. Dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala. Maka itulah kita harus memanen, mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Allah taala alam. Bahasa Arab masih mau lanjut apa enggak? Ini kayaknya udah malas-malasan. Mau Jibril. Lanjut. Baik, lanjut. Apa enggak? Tanya. Nanti pinjam dulu. Benar. Terkait silaturahim kadang dalam tanda kutip kita enggan gitu ya. Karena di sono di tempat kita yang akan kita tuju, misalkan nih kita udah tahu. Misalkan karena mereka itu masih belum paham, kita enggannya itu karena sistemnya ikhtilat. Iya. Kemudian karena belum tahu syariat juga mereka dalam hal berjabat tangan. Kadang kalau ingat kayak gitu jadi enggan kita yang sono. Itu mensiasati seperti itu gimana? Nah, kalau kita setiap melihat seperti itu enggan, sampai kapan dakwah ini masuk ke mereka? Kita dakwah ke mereka jika niatnya kita mengunjungi mereka dengan yang niatnya dasarnya adalah pertama untuk silaturahim, yang kedua untuk dakwah, itu pahalanya besar. Seperti itu. Adapun kemungkaran-kemungkarannya seperti itu yang sifatnya kecil-kecil, ya kita anggap kecil lah untuk mereka, khususnya sebelum mereka kenal tauhid dan syirik kan di bawah itu. Kita mensiasatinya dengan tetap ya kita muasal dengan mereka. Kenapa? Kita menjaga diri dari kejelekan-kejelekan. Kita tidak silaturahim kepada mereka jelek apa tidak jelek. Jelek, image-nya di mata keluarga itu tuh sudah golongannya lain. Tidak akan mungkin kumpul-kumpul sama kita. Jelek. Mereka akan membenci dakwah. Ya, mereka akan menganggap dakwah ini buruk. Tetapi kalau tetap kita duduk dengan mereka, ya, apa yang bisa kita sampaikan ke mereka, kita sampaikan. Ya. Tempat ikhtilat kita bisa hindari dan kita bisa meminimalis mungkin dengan duduk sebentar kemudian kita pergi. Ya. Taib. Dan penting seperti itu. Apalagi ini makomnya makom dakwah. Taib, makomnya makom apa dakwah kepada mereka. Justru dengan sikap kita di tengah-tengah mereka, kita ini akan dihargai sebenarnya. Taib. Dan rata-rata seseorang yang apalagi sudah dikenal dengan agamanya, ketika masuk ke barisan mereka sebenarnya memiliki nilai plus dan nilai lebih, dan bahkan dijadikan sebagai barometer baik dan jeleknya sesuatu. Ya coba tanya itu yang sudah biasa apa ngaji kayak gini baik apa enggak. Pasti kita akan dijadikan sebagai apa barometer mereka. Nah, itu kesempatan kita untuk dakwah. Dan dakwah itu enggak harus yang sifatnya cabang-cabang tadi. Yang intinya adalah tauhid dulu. Ya. Ketika sudah mulai adzan kita sampaikan kepada mereka. Ya, kalau yang hadir kemarin daurah satu muftar cukuplah sebenarnya itu. Baik, cukup sebagai nasihat. Kalau kita langsung menjauh sekaligus biasanya malah ya. Baik, dari sisi dakwah jelek, dari sisi kerap apa silahnya juga kurang bagus. hak silah kita berbuat baik sampai pada ibu yang kafir, orang tua yang kafir. Hak kita sebagai anak kepada orang tua itu tetap kita tunaikan. Hak beda agama kita tunaikan juga antara kita dengan Allah. Hak kita sebagai anaknya berbuat baik walaupun dia kafir. Walaupun sampai kita paman punya paman tetapi dia seorang yang kafir, hak kita sebagai keponakan saja, bukan hak sebagai dalam agama, sebagai keponakan saja. Kita bantu, kita apa, selesai, sudah. Hak agama-agama. Kapan? Ketika dia meninggal, kita gak mewarisi hartanya. Ketika kita meninggal, dia gak mewarisi harta kita. Seperti itu. Hak keluarga, hak silah, ya, sambung. Seperti itu. Ada seorang wanita yang ketika itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi musyrikah. Ya Rasulullah, ibuku masih musyrik, sementara aku sudah Islam. Afa asilu ummi, bolehkah aku untuk tetap menyambung dengan ibuku dalam menyambung kekerabatan secara makna umum dengan ibuku? Na'am, sil ummak. Iya. Tetap engkau sambung, engkau sebagai anak dan sebagai ibu, berbakti pada ibu. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Maksudnya laki-laki perempuan tidak ada. Selama dia perempuan enggak boleh. Baik. Selama dia perempuan enggak boleh, jangan. Jabat tangan tidak ada batasan umur. Ya cuma kadang-kadang perkara-perkara yang sebenarnya kita enggak mau tetapi enggak bisa dihindari, insyaallah maafu. Insya Allah dimaafkan. Misal kita datang pulang kampung campur keponakan-keponakan, mereka tidak tahu bahwasanya salaman laki-laki yang bukan mahram itu tidak boleh. Cuma dia langsung, misalkan langsung serobot. Ya kita jangan, jangan gerakan. Jangan kayak gitu. Jangan aneh-aneh. Kalau misalkan kita sempat, ya menghindar dengan pehindari. Kalau misalkan dia langsung pegang. Ya sudah, seperlunya saja. Seperti itu. Mereka enggak tahu. Ya, dan ini juga enggak hanya terjadi sama antum. Kita juga terjadi seperti itu. Ketika kita ziarah ke nenek kita yang dulu, ya, dari pihak ibu tiba-tiba dari belakang. Lah gimana lagi sudah? Nah, seperti itu. Ini perkara yang kita enggak mau, cuma apa? Ya. Konsekuensi. Nah, setelah itu bisa kita jelaskan baik-baik. Mereka biasanya kalau kita sudah memakai pakaian yang sarung paling tidak koko, mereka itu sudah hormat. Ya, sudah paham. Baik, sudah paham dengan kita. Istilahnya kita itu punya nilai lebih. Intinya itu saja. Plus minus yang jelas. Intinya itu saja. Allah Ta'ala. Tidak ada batasan dalam berjabat tangan. Kalau dia bukan mahram, tetap tidak mahram sampai kapan. Baik, insyaallah kita lanjut.